الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى المثالث. تأمل المثال ثم هات المضارع والمصدر واسم الفاعل من الأفعال الآتية. Indah ya Fana, apa Sofia? Amal iswah, iswah, iswiram, muswar. Sarif kamil, kamilan. Tasrifan kamil. Iswarra, iswarru, iswiraran, muswarun, muswarun, iswar. Isfarra. La tasfarra. Iswarra, iswarun. Kurang wahid dan salah tak? Isfarro. Nah, mbak ya, mbak dah. Ibyadda. Ibyadda. Ibyadda. Ibyadda. نعم، ما من أبيض؟ نعم، استمر. اسود. اسود. يسود. يسود. اس. اسوي. اسوا. اسويداد. اسويداد. واسود. نعم. أدي. نعم. نعم. إحضر إحضر إحضر إحضرارا إحضرار محضر منهجو وجه وجه إيجاج مؤوج بنكو Rabi, kira. Ta'amal misal. Ta'amal misal. Suma. Hati. Suma hatil mudari. Mudari'a. Mudari'a. Wal masdar. Wal masdara. Wal masdara. Wal ismin fa'ili. Wasmal fa'ili. Wasmal fa'ili minal fi'lain. Al-atiyatain. Atiyaini. Atiyaini. Artinya? Sempurnakan. Perhatikanlah. Perhatikanlah contoh-contoh. Contohnya satu. Contoh. Perhatikanlah contoh ini. Perhatikanlah contoh ini. Kemudian datangkan ilmu tore dan masjid. Dan dari. Dari. Dua fiil. Dua. Berikut ini contohnya: isfaro, yasfaru, isfirarun, musfarun. Nah, ihmar. Fi'il mudhari'nya apa? Ihmar. Ihmar. Masdarnya? Ihmirarun. Isim fa'ilnya? Muhmarun. Artinya? Merah. Merah. Salah paham. Bukan memerah. Memerah. Merah. Ihmar dibaca secara sempurna. Wahid, isnin, salasa. Ihmara yahmaru ihmiraran muhmarun muhmarun ihmara la tahmara muhmarun muhmarun nah, untuk wazan ini dan yang sebelumnya ada beberapa yang sama, fi'il madhi dan fi'il amr sama bentuknya. lafadznya sama. Marra, ihmarra, fi'il madhi, fi'il amr juga sama. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan juga sama. Idham, idham, mana yang dari apa nama bisa? Idham, idham, idham, idham, mana? Apa? Terserah hantu mengartikan. Wazan if'ala kan kemarin dijelaskan apa? Seringnya untuk warna. Iya. Apa idham? Warna apa Nabila? Tentu macam apa itu? Kamu sebut. Enggak ada. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamusnya di kamusnya siapa? DL? Enggak. Belum terbit. DL itu baru jilid 2. Sudah ada jilid 3. Gak ada sih itu. Belum nyari. Apa artinya? Apa? Raya. Siapa yang sudah ketemu? Menyerang, menyerbu, bertobrak. Sama. Terus sama. Sama. Apa Azhar? Senyummu. Apa Isa? Idham al-faros. Kuda itu berwarna hitam. Idham al-farosu biasanya digunakan untuk kuda. Ada enggak di Munawir? Coba nanti cari ya. Insya Allah ada. Berwarna hitam. Al-Khamis Penabila kulli mudawila kulli fi'lin fi'lin min ma ya'ti artinya bacalah udkur kok baca ikra baca sebutkan bab semua setiap setiap fi'il dari apa yang berikut ini. Nah disebutkan baca artikan bab apa gitu. Is what the artinya wazannya, artinya artinya mengkitab hitam telah hitam wazannya af'ala apa af'ala kok af'ala if'ala if'ala nah. Terus idham panjang artinya apa tadi? Telah berwarna hitam. Terus bukan suruh tasrif ini. Bab apa? Terpecah yang terbelah. If Allah. Berarti antum nyari di huruf apa? Nasyaqo. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Ini babnya bukan if Allah tapi in fa'ala. Jadinya di syakko. Ya, jadinya di syakko. Bukan if. Nunnya itu bukan nun asli, nunnya nun tambahan. Paham? Terus. If. If Allah kurang. If'alla. Berarti nyarinya di mana? Kalau if'alla. Gak ketemu syadada juga. Syadada apa artinya? Bahasanya if'ta'ala. Nyarinya di? Syadda. Apa artinya ishtadda? Hebat. Ishtadda ghadabuh. Menjadi kuat, menjadi sangat. Nah. Terus. Ibyadda. Apa artinya? Wazan, bab. If'alla. Nah, terus. Bab. Infa'ala. Artinya di foto. Artinya ini PR belum dikerjakan, ini liburnya kelamaan. Artinya inkasara, terpecah. Berikutnya marro dari wazan ikmal, artinya merah. Ah, terus taqo. Ifta'ala. Ifta'ala. Nah. Artinya terpecah. Nah, mustaq, ya. Isi maf'ulnya mustaq, pecah, pecah. Terus ikwadja. Nah, artinya tadi anum juga kayaknya, lupa baru saja telah bengkok. Tamrin sadis, ikra ya khana Aba Usman. Apa do mau gua ternyata kan wajah soal angel. Ta'ammalil amsilatal atiyata di babi if'alla. Ulangi. Ta'ammalil amsilatal atiyata di babi if'alla. Mah pendek. Artinya apa? Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk bab if'alla, penggunaannya. Al-awwal. Ikhtarakul khabasu khosyafu khosyafu. Sinduli sohati. Nah, telah terbakar kayu itu dan wow, menjadi hitam, menghitam. Syahidnya mana? Iswad. Iswad. Sani. Syahidnya. Nah, salis. Qadis farrat. Qadis farrat. Asmanuka ya bunayya. Ala tastaka. Ala tastaka. Tastaka. Kanya itu bukan domir. Kanya itu ala tastaku. Ala tastaku. Sungguh telah menguning gigimu, wahai anakku. Bukan kau tidak menggosok gigi. Nah, siwak. Syaitnya mana? Syaitnya asparot. Is. Kok as terus toh? Emang. Isfarra if'alla. Al-rabi' tah apa? Tahdur asjaru fil rubiyah. Pohon-pohon itu menghijau. Ada bulan keempat. Bulan apa bulan keempat? Semi. Musim semi. Robi itu musim semi. Kalau di sana ada empat musim ya. Robi, musim semi, terus musim apa lagi? Soif musim panas, syita dingin. Satu lagi kharif, musim apa? Nah, pada sadis wadiba fah fah hamzah wasal fah wajah wajnatani aslinya wajnatani mufradnya wajnah. Wajnah itu bagian yang menonjol dari pipi ini. Namanya wajnah. Kok pelipis? Pipi lo. Nih. Antum megang ada enggak? Ada. Punya toh? Yang menonjol dari pipi, bukan pelipis. Pelipis ini kan? Oh, ini kalau pusing ini. Wajnah. Merah. Ya. Di atas. Dua wajnahnya. Nah, syahidnya mana? marrat. Sabi. Yang ketujuh, gorenglah ikan ini sampai memerah. Keluarkan ikan itu dari wajan sesegera mungkin. Segera setelah memerahnya. Benda apa? Benda gosong. Ya, udah merah, dintas gitu loh maksudnya. Sayangnya mana? Dan nah tahmar fil mudhari ihmar masdar sabi asamin amin al-mizanu in al-mizanu istiqamatuhu fi wijati finjalu. Iyalah Bapak Sofia. Menjal. Sabit, arit. Oh, bahasa Jawa nih, arit. Tahu arit apa enggak Nabil? Kalau dulu itu lebih panjang. Nih. Menjal arit sabit itu lurusnya pada bengkoknya. Maksudnya sabit itu bagusnya itu kalau bengkok. Iya. Ya kalau lurus, pedang namanya tadi. Bukan sabit, bukan menjal. Sabit itu bagusnya pada bengkoknya itu. Sayatnya mana? Nah, we judge master. Hadisi inna awwala waqa'ati waqati waqti. Inna awwala waqti salatil asri hina yadkhulu waqtiha. Yadkhulu waqtiha bi. Yadkhulu bi. Yadkhulu waqtuha. Wa inna akhira waqtiha hina tasfarru syamsi. Syamsu fa'il. Hina tasfarru syamsu. Nah. Yang hadis subuhnya awal waktu sholat asar pada ketika masuk waktunya. Ketika masuk waktunya dan akhir waktunya. Dan akhir waktunya. Kapan masuk waktunya asar itu? Kapan? Masuk asar. Ketika matahari tergelincir. Tergelincir. Selat asar. Yura ulah no matahari tergelincir selat asar. Akan. Bayangan benda satu benda sama, bayangan benda itu lebih panjang dari aslinya. Lebih sedikit ya. Habis waktu duhur. Akhir waktu asar adalah, dan sungguhnya akhir waktunya, akhir waktunya, waktu salat asar adalah ketika matahari merah. Menguning. Sayatnya mana? Isfar. Nah. Ustaz Hasyir. Hasyir an Ali radhiyallahu anhu kunna idha ahmarral idha ahmarral ba'su ittaqayna ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ihmaral ba'su ihmarra enggak masuk alif masuk tapi manya pendek ihmarral ba'su ay istadad dalnya ditasdid istadatil harbu dari Ali semoga Allah meridainya dahulu apabila itu jelaskan sarahnya istadatil harbu peperangan itu telah dahsyat berkecamuk apabila peperangan itu telah dahsyat berkecamuk kami melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga atau melindungi. Ihmarral ba'su maknanya istadad al-harbu. Perangan itu telah sangat dahsyatnya. Syaitnya mana? Ihmarral. Nah, ihmarral. Tamin sabi. Qala araka da'ifan. Apa artinya di sini? Saya tahu kamu itu lemah dalam nahwu. Araka dhaifan fin nahwi. Ra'a hadhihi bi makna alima. Ra'a di sini bermakna alima. Tahu, yakin. Wa tusamma ra'a al-qalbiyyat. Ra'a al-qalbiyyata. Dinamakan dengan ra'a al-qalbiyyah. Karena kalau ro'a itu ro'a basoriyah, ro'a melihat dengan mata, itu butuhnya satu maf'ul. Kalau ro'anya ro'a qalbiyah membutuhkan dua maf'ul. Tansibu ro'al qalbiyatu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Mislu dhanna. Ro'a qalbiyah menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada' dan khabar. Seperti dhanna, termasuk saudara-saudara dhanna. Contohnya, anta do'ifun menjadi araka do'ifan. Habi tanzili, kera ya khuna. Nah. Innahu yarunahu ba'idan, wannarahu qariban. Sebenarnya, mereka menyangka, sebenarnya mereka melihat jauh. Melihat. Melihat apa? Terus? Dan mereka sangka mereka bakalan tubuhnya itu dekat. Ulangi juga. Santai aja, nggak usah terlalu. Sebelumnya. Mereka melihat dekat. Berarti kalau melihat itu kan butuh satu maf'ul. Ya kan tadi? Nah, kalau melihatnya pakai mata, itu butuhnya satu maf'ul. Di sini ada dua maf'ul. Berarti bukan artinya melihat. Di sini ro'a bermana dhanna. Ro'a itu bisa bermana dhanna, bisa bermana yakin. Jadi ro'a qalbiyah itu ada bermakna menyangka, ada bermakna yakin. Itu yang kita pelajari dalam pelajaran Nahwu. Sungguhnya mereka menyangka hari kiamat itu jauh, masih lama. Wa narahu qariban. Yang di sini artinya kami yakin itu dekat. Sama-sama ro'a di sini, tapi yang pertama bermakna dhanna, yang kedua bermakna yakin. Sama-sama membutuhkan dua maf'ul min akhwati dhanna. Paham tuh? Paham ya? Amma ro'al basoriyatu fatansibu maf'ulan wahidan. Adapun ro'a basoriyah itu menasabkan satu maf'ul. Contohnya, ara'aital mudarrisa. Apakah engkau melihat pak guru itu? Nah, ini tugas, dibaca dulu soalnya. Pak Usman. Ah. Pas antum terus. Adkhil. Bukan udkhul, kalau udkhul masuklah. Adkhil masukkanlah. Adkhil ro'a qalbiyah ta anan jumu'atin. Nah, sekarang hati-hati benar bacanya. Artinya masukkanlah ro'a qalbiyah ke dalam jumlah berikut ini. Dalam kalimat-kalimat berikut ini. Anta musta'jilun. Ro'a titik-titik ya. Ini tugas, baik. Wallahu a'lam bissawab. Nakhiyata. Sorohnya ibu. Thank you.